Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdillah fala mudillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menyampaikan pesan dari ayat Al-Quran, yaitu surat Hijr ayat 49. Baiklah para pendengar yang berbahagia, melalui acara penyejuk hati ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yaitu dengan kata nabi, itu asal katanya dari kata naba'a. Artinya kata naba'a ini adalah tentang kabar, kabar yang sangat-sangat penting. Begitulah Allah membedakan antara kabar yang penting dan kabar yang tidak penting, dan kabar yang paling penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita. Contoh dari ayat ini, kalau kita melihat dari surat dari juz amma, yaitu yas'alunaka anin naba'il azim. Nah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan atau memberitahukan kepada kita, dan pada ayat ini khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu Allah sudah mengatakan dirinya sendiri anal ghafurur rahim, sifat Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dua kata ini tidak bisa terpisahkan. Kalau orang, kalau kita sebagai manusia biasa, itu bisa terpisah sifat ini antara dia penyayang dan bisa jadi dia pendendam dan tidak pengampun. Tapi sifat Allah ini sudah pasti. Pastinya apa? Yaitu pastinya Allah itu maha pengampun, Allah itu lagi maha penyayang. Untuk apa Allah beritahukan tentang hal ini? Untuk supaya hamba-hambanya ini tidak menjadi orang-orang yang ragu, karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya sebagai maha pengampun lagi maha penyayang. Kira-kira tunggu apa lagi? Setiap kita melakukan kekhilafan, setiap kita melakukan dosa, maka dengan mendengarkan ayat ini, nabi ibadi, kabarkanlah berita kepada hambaku, kata Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyampaiannya itu bahwasanya Allah mengatakan anal ghafurur rahim. Sungguh sangat menyenangkan kalaulah seandainya kita mengetahui bahwasanya Allah itu betul-betul maha pengampun lagi maha mengetahui. Orang tidak akan pernah putus dalam meminta pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya law ya'lamu al-mu'min ma 'indallahi min al-'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafir ma 'indallahi min ar-rahmah ma qanita min rahmatihi ahadun. Artinya apa? Kalaulah seandainya orang mukmin ini mengetahui apa yang di sisi Allah itu min al-'uqubah, dari segala siksaan ataupun ganjaran, ma tama'a bi jannatihi ahadun, maka setiap orang akan terus menggapai itu surga. Dan seorang kafir kalau seandainya tahu apa yang di sisi Allah itu rahmah, maka mereka itu akan tidak akan pernah putusnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya firman Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini kita dapat pahami bahwa penyampaian berita tentang berita gembira nanti di akhirat kelak nanti dan apa yang akan terjadi di dalamnya, kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Tentunya kita melalui sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum sebab dan akibat atau hukum kausalitas. Apa itu? Allah sudah gariskan semuanya dalam kitab sucinya, dalam ajarannya, baik sampaikan Rasulullah, nah baik yang diterjemahkan atau diterangkan oleh para sahabat, para tabi dan tabiin sampai kepada ulama-ulama yang terdahulu dan sampai saat sekarang ini. Maka kita haruslah yakin apa yang sudah Allah mengatasnamakan dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya sedikit pun. Maka untuk itulah marilah kita betul-betul untuk menggapaikan bahwasanya nikmat Allah yang begitu indahnya. Nah, di sini sudah ada Ustaz Perdana narasumber kita di studio, kami mintakan masukannya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini patut kita renungkan dan seharusnya lah selalu kita ulang-ulang di dalam pengucapan di dalam pengucapannya untuk mengingatkan kita kembali betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sangat perhatian dan sayang kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita hafal karena memang ayat ini begitu pendek tapi maknanya begitu sangat memotivasi dan begitu sangat mendalam untuk kembali kita pahami. Nabi ibadi annal ghafurur rahim, ya. Kalau di dalam ayat lain Allah ada mengatakan ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah. Ya Allah membahasakan dengan wahai hamba-hambaku yang beriman. Tapi di sini Allah hanya menjelaskan nabi ibadi. Nah, ayat ini sangat bagus kalau kita ulang-ulang karena maknanya begitu mendalam. Tolong kabarkan berita besar, berita gembira kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kondisi apapun kita, kita akan, kalau kita memahami ayat ini dan mengulang-ulang ayat ini, maka kesedihan akan bisa berubah menjadi suatu hal yang begitu tidak terasa. Rasa senang tidak akan menjadi kesenangan yang melupakan kita. Kondisi kita yang kesulitan akan mampu menenangkan kita karena kita percaya bahwa Nabi ibadi annal ghafurur anni annal ghafurur rahim, bahwa Allah memberitakan kepada kita Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya adalah bahwa setelah Allah menjelaskan tentang penghuni surga dan kenikmatan yang mereka dapat, mungkin ada sekelumit pertanyaan dari dalam jiwa kita, bahkan juga dari sebagian orang yang mempertanyakan bagaimana dengan saya, apakah saya bisa masuk ke dalam surga. Makanya Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan itu. Nabi ibadi, suatu berita besar sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul, bahwa ini merupakan berita yang sangat besar, bukan berita biasa, suatu berita yang menggembirakan. Siapa saja ibadi, hamba-hambaku, siapa yang menjadi hambaku itu, kata Allah, hambaku itu adalah orang-orang yang mau kembali kepada-Ku. Ya, siapa yang menjadi anak-Ku, kalau dalam bahasa manusia, yang mau masuk ke dalam rumah ini dan kemudian tunduk dan patuh kepada perintah Ku, kata si orang tua misalnya. Begitulah gambaran sederhananya. Jadi Allah mengatakan ibadi, siapa hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mau datang kepada-Ku, menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya dan mengakui Aku sebagai penciptanya. Anni annal ghafurur rahim, bahwa surga itu terbuka luas bagi siapapun yang mau masuk ke dalamnya. Tidak peduli apakah dia itu orang yang berdosa, tidak peduli apakah dia itu orang yang selalu berbuat maksiat di dalam kehidupannya, atau orang-orang yang ibadahnya masih sangat minim sekali, maka surga itu terbuka luas kepada mereka. Ya, siapapun dia, orang bajingan sekalipun, preman yang begitu sangat ditakuti sekalipun, juga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjanjikan seperti itu. Anni anal ghafurur rahim, tapi dengan satu catatan bahwa hendaklah dia menyadari kesalahan dirinya dan cepat-cepat kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini anal ghafurur rahim untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia Maha Pengampun, akan mengampunkan dosa, bahwa tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Manusia yang mengatakan dirinya tidak berdosa, sebenarnya dia sudah berdosa karena dia sombong dengan keyakinannya tersebut, karena dia merasa tidak berdosa. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita berhak untuk masuk surga, berhak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu catatan, hendaknya kita menyadari kesalahan kita dan bertaubat untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di hari-hari yang akan mendatang. Pada intinya adalah ayat ini memberikan satu kesempatan besar kepada kita, suatu peluang besar bahwa kita akan bisa menjadi hamba Allah dan akan menikmati betapa indah fasilitas surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi tentunya tidak dengan cara gratis karena banyak hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah dengan bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Sobat Jurul. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Begitu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu untuk menggapai ampunan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa dari kata Nabi di sini adalah memang betul-betul Allah menginginkan hambanya itu, maka diberikannya berita gembira. Layaknya seperti iklan, kalau ada iklan itu berhadiah, menyampaikan pesan-pesan hadiahnya itu yang begitu hebatnya, menawarkan dari HP hadiahnya, dari sepeda motor, dari mobil yang biasa menjadi mobil yang sangat mewah. Begitulah seakan-akan Allah ingin memberikan berita gembira ini supaya bagaimana kita itu tertarik dengan berita gembira Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita teruskanlah, jangan sampai putus ibadah kita kepada Allah, sehingga kita akan mudah-mudahan menyambung hati kita, sehingga kita merasakan nikmat berita gembira yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.